Al-mabni lil majhul. Idza bunya al-fi'lu lil majhul, apabila fi'il tersebut dibinakan kepada bina majhul, fa in kana madian. Bina majhul itu apa? Kenapa dinamakan majhul? Dua sebab. Satu, fa'ilnya tidak ketahuan, atau fa'ilnya sudah ketahui. Paham? Ukilar ruz, nasi itu dimakan. Imma enggak tahu siapa yang makan, atau sudah tahu yang makan pasti fulan. Paham ya? Itu. Fa in kana madian, jika bina majhul itu berupa fi'il madhi, dhamma awaluhu. Maka awalnya di dhamma, wa kushira ma qabla akhirih walau takdiran. Dan sebelum akhirnya diharakati kasrah. Walaupun takdiran, secara takdiri, kira-kira. Contohnya qudiyal amru, qadha menjadi qudiya. Syariba menjadi syuri, syuribal labanu. Mudda. Ini yang tabdil ini. Asalnya madda, asalnya madada menjadi mudida, mudda. Paham? Jadi takdiran. Waktu siram qabla akhirih yang takdiran. Mudda ai mudida. Sima Ramadan, soma sima. Ba'a bi'a. Aslul akhirani ba'dal bina lil majhul. Asli yang terakhir itu sima bi'a setelah dibinakan majhul. Kalau itu kan ba'dal bina. Kalau qablal bina ya sawama bay'a. Kalau ba'dal bina suwima bu'ya. Aslul akhirani ba'dal bina majhul. Aslinya kan soma sama ba'a. Setelah dibina majhul, aslinya suwima dan buyi. Ya. Kalau qablal bina lil majhul, aslinya sawama wa baya'a. Paham ya? Nukilat harakatul ain ilal fa ba'da salbi harakatil fa. Maka harakatul ain, anfi'il, anfi'il berarti waw kasro, ya kasro, suwima buyi'a, dipindahkan kepada fa fi'il. Maka harokat waw dalam suwima dipindahkan ke sod, menjadi kasro si. Ba'da salbi harokatil fa, setelah dihilangkan harokat fa fi'ilnya. Ya domanya dibuang yang sodnya itu. Paham dong? Lalu wawnya diubah menjadi ya karena untuk menyesuaikan harokat kas kasroh. Udah itu dah. Lihat ta'liq bawah itu. Listiqal kasr al waw wal ya fima fasara sima. Ya. Nah, kalau anu siuma berat itu istiqal namanya. Harokat kasroh masuk ke huruf waw itu berat. Siuma berat. Maka waw diubah menjadi ya. Sima. Wa yudhammu tsani aidan in kana mabdu'an bi ta'i zaidah. Ah tadi kan futiha awal dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Jika dimulai dengan ta' zaidah seperti ta'allama, taqatala kan ditambah ta', maka huruf keduanya juga dibaca dom. Contohnya tu'allima, ta'allama menjadi tu'allima. Huruf kedua berarti ain dibaca dom juga. Tu'allima wa kusira ma qabla akhirih. Berarti in kanat mabdu'an bi ta'in zaidah dumma awal huwa wa tsanihi wa kusira ma qabla ah. Jadi kalau in kanat mabdu'an bi ta'in zaidah dumma awal huwa tsanihi wa kusira ma qabla ah. Paham ya? Ini wa awal huwa tsalitu in kana mabdu'an bi hamzati waslin. Dumma awaluhu wa thalithu in kana mabdu'an bi hamzati waslin wa kusira ma qabla ah. Contohnya ustukhrija, istahroja menjadi ustukhrija. Intaqala menjadi untuki. Jadi jika dimulai dengan hamzah wasl, maka huruf pertama dan huruf ketiga itu juga di dom. Fahim tum? Itu yang madinya. Sekarang mudhari. Wa in kana mudhari'an, bagaimana kalau mudhari bib? Jika mudhari dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih walau takdiran. Maka dumma didomahkan awalnya dan difathahkan sebelum a, walau takdiran seperti madda tadi. Menjadi yumaddu. Ya. Aslinya yumdadu. Nahu yuqdal amru wa yushrabul labanu wa yusamu ramadhan wa yubaut ta'am. Paham ya? Jadi kalau dia madhi dhumma awaluhu wa kusira ma apa wa dhumma awaluhu wa kusira ma qabla'a in kana mabdu'an bi ta'in zaidah dhumma awaluhu wa thanihi wa kusira ma qabla'a in kana mabdu'an bi hamzati wasal dhumma awaluhu wa thalithuhu wa kusira ma qabla'a. Faham tum? Kalau dia mudhari dhumma awaluhu wa futiha ma qabla'a walau takdiran. Jangan lupa walau takdiran. Fahimtum? Ini hukum mabni lil majhul.